Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله InsyaAllah pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi Was-Sunnah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan pembatal-pembatal saum. Terakhir kita bahas berkenaan dengan hijamah, bekam. Kesimpulannya, hukum berbekam bagi yang berpuasa ini dirinci. Nah, kalau seandainya dengan bekam tersebut menyebabkan lemah, maka hukumnya makruh. Dan bertambah makruhnya apabila dengan lemahnya ini menyebabkan terbuka. Adapun bagi yang dia kuat dengan berbekam, tidak menyebabkan lemah, maka ini boleh-boleh saja. Ini menggabungkan antara hadis-hadis yang berkaitan dengan bolehnya bekam di bulan Ramadan dengan larangan bekam di bulan Ramadan. Nah, adapun hadis Abtarul Hajim wal Mahjum, telah batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Tadi kita sebutkan sebabnya. Kalau orang yang membekam, dikarenakan ketika itu alat bekam berupa tanduk. Kemudian untuk mengeluarkan darahnya disedot. Sehingga bisa jadi ada darah yang tidak sengaja termakan. Sehingga ini bisa membatalkan puasa. Atau bagi yang dibekam, ini bisa menyebabkan kelemahan. Nah, sehingga hukumnya telah kita jelaskan tadi. Hukumnya kalau menyebabkan lemah, makruh. Kalau dengan lemahnya menyebabkan berbuka, bertambah makruh. Adapun bagi yang kuat, tidak lemah, maka boleh-boleh saja. Berkaitan dengan hadis, ihtajama Nabi SAW. Rasulullah berbekam dalam keadaan dia berpuasa. Nah, begitu punya semisalnya, seperti donor darah misalnya, kemudian juga al-fasdu, mengeluarkan darah dari pembuluh darah dalam rangka pengobatan. Hukumnya sama, kalau seandainya membuat lemah, makruh hukumnya. Kalau lemahnya menyebabkan berbuka, bertambah makruh. Adapun kalau dia kuat, maka boleh-boleh saja. Nah, al-khamis masuk pada poin yang kelima dari pembatal-pembatal saum. Khuruju damail al-haidi wan-nifas. Keluarnya dua darah. Ini maksud darah haid dan darah nifas. Nah, darah haid dan darah nifas ini dihukumi najis. Beda dengan darah istihadah. Darah istihadah tidak najis. Nah, sedikit ataupun banyak. Begitupun darah luka. Ketika seorang terluka, pendapat yang kuat tidak najis. Nah, dari sedikit ataupun banyak. Begitu juga darah hewan yang disembelih misalnya. Pendapat yang kuat tidak najis. Nah, walaupun ada khilaf di antara para ulama tentang masalah hukum darah apakah najis atau tidak. Pendapat yang kuat tidak najis kecuali darah haid dan darah nifas. Nah, berkaitan dengan puasa, perempuan yang keluar darah haid dan darah nifas, maka batal puasanya. Famata ra'atil mar'atu damal haidi awin nifasi aftarat. Kapan saja perempuan melihat darah haid atau darah nifas, maka dia telah batal puasanya. Ya, walaupun hanya beberapa detik, misalkan sebelum azan maghrib. Nah, batal puasanya. Ya. Begitu pun darah nifas. Nah, wa wajib 'alaiha al-qadha, dan wajib baginya untuk mengqadha. Riqalihi sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati, berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perempuan, alaisa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah apabila perempuan haid itu tidak salat dan juga tidak berpuasa? Ini menunjukkan bahwasanya perempuan yang haid tidak boleh dia salat dan tidak boleh dia puasa. Nah, bedanya kalau puasa diqadha. Tapi kalau salat tidak diqadha. Ya. Sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kunna nu'maru biqada'i shaum wa la nu'maru biqada'i shalah." Kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Nah, asadisu, yang keenam, niyatul fitri, berniat untuk berbuka. Faman nawal fitra qabla waqtil iftar wa huwa sha'im batala shaumuhu. Barang siapa yang berniat berbuka sebelum waktu berbuka, dalam keadaan dia berpuasa, maka batal shaumnya. Ya. Kalau ada niatan untuk berbuka, ya, batal shaumnya. Walaupun dia belum memakan makanan. Tapi dengan niat yang kuat untuk berbuka, ya, maka batal puasanya. Wa illam yatanawal muftiran. Walaupun dia belum mengambil atau belum melakukan perkara yang membatalkan puasa. Nah, fa inna niyata ahadu ruknai siyam. Sesungguhnya niat salah satu di antara dua rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Yang pertama niat, yang kedua apa? Menahan diri dari makan, minum, dan perkara-perkara yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, sehingga ketika seorang sudah berniat untuk berbuka, hilang salah satu di antara rukun saum. Sehingga otomatis batal puasanya. Walaupun dia belum menyentuh makanan, tapi dengan niat yang kuat, saya buka ini, maka bisa dihukumi dia telah batal. Ya. Kalau sudah niat. Sekali lagi bedakan antara niat dan lintasan pikiran. Ya. Kalau sudah lintasan pikiran, ini tidak berpengaruh. Nah. Ya. Kalau sekedar lintasan pikiran. Nah. Tapi kalau sudah merupakan niat, ya. Kalau niat ada tekad yang kuat. Nah. Biasanya disertai dengan melakukan sebab-sebab. Sudah niat begini, misalkan. Dia berusaha untuk melakukan apa yang diniatkannya. Nah, walaupun dia belum menyentuh makanan, niat berbuka, misalkan. Sudah hari ini berbuka, misalkan. Ya. Dia ke dapur, buka panci, buka katel, sebagainya. Dia makan apa-apa. Ya. Walaupun belum makan apa-apa, dianggap sudah apa? Berbuka. Nah, dikarenakan dia telah memutuskan niat untuk berpuasa dengan niat berbuka tadi. Nah, seperti kita sebutkan, hadis Nabi SAW, إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. Apabila ada dua orang Muslim bertemu dengan kedua pedangnya, masing-masing membawa pedang, maka yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya berada dalam neraka. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadal maqtul, hadal qatil, fama bal maqtul. Wah Rasulullah, yang membunuh telah jelas, dia masuk dalam neraka. Nah, tapi kenapa yang dibunuh pun dia masuk dalam neraka? Nah, فَإِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَحِبِهِ. Rasul mengatakan, dikarenakan yang dibunuh pun sebelumnya dia semangat ya untuk membunuh temannya ini. Tapi terdahului, ya dia terbunuh. Ya, sebelumnya dia pun ada niatan yang kuat untuk membunuh temannya ini. Si Rasulullah baik yang membunuh ataupun yang dibunuh, kedua-duanya berada di dalam neraka. Yang membunuh jelas. Adapun yang terbunuh, dikarenakan niatnya tadi. Dia sudah ada niatan untuk membunuh temannya. Ya, walaupun dia belum melakukannya, belum membunuh, ya, tapi dia terdahului terbunuh dengan niatnya tadi, dia sudah mendapatkan dosa. Nah, tapi kalau sekedar lintasan pikiran, ya, capek dikit, apa buka ya? Misalkan lintasan pikiran ini belum dinyatakan berbuka. Ya, safar misalkannya, ini buka enggak ya? Misalkan, belum ada niat yang kuat. Belum dianggap sebagai berbuka. Tapi kalau sudah niat bentuknya, nam azmul musammam, tekad yang kuat, ya, maka dianggap berbuka. Nah, فَإِنَّ نِيَّةَ أَهَدُ رُقْنَيْ سِيَامِ. Dikarenakan niat merupakan salah satu di antara dua rukun puasa. فَإِذَا نَقَضَهَا قَاسِدًا الْفِطْرَ وَمُتَعَمِّدًا لَهُ إِنْ تَقَضَ سِيَامُهُ. Apabila dia membatalkannya, membatalkan niat puasanya, bermaksud untuk berbuka dan menyengajakan, ya, berniat untuk berbuka, maka batal saumnya. Nah, asabi'u ar-riddatu. Yang ketujuh di antara pembatal-pembatal saum, riddah, murtad. Limunafatiha lil-ibadah. Dikarenakan kemurtadan ini menafikan ibadah. Nah, orang yang murtad, otomatis ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, waliqali ta'ala, dan berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau seandainya engkau melakukan kesyirikan, niscaya akan hapus amalanmu. Nah, ya, ketika seorang misalkan berpuasa, ya, di siang hari, na'udzubillah, murtad. Ya, batal puasanya. Ya, walaupun sore harinya dia masuk Islam lagi. Nah, dikarenakan yang murtad ini membatalkan puasa. Nah, ini di antara perkara-perkara yang membatalkan puasa. Masuk pada bab yang ketiga, al-babu salisu, mustahabbatu as-siyami wa makruhatuhu. Perkara-perkara yang disunahkan dalam puasa dan perkara-perkara yang dimakruhkan. Wa fi mas'alatani, dalam bab ini ada dua masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, mustahabbatus siyam. Perkara-perkara yang disunahkan ketika berpuasa. Nah. Yustahabbu lisa'imi ayura'iya fi siyamihi al-umurataliyah. Disunahkan bagi yang berpuasa untuk memperhatikan dalam puasanya perkara-perkara berikut ini. Yang pertama, as-sahur. Liqali sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan sahurlah kalian. Sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Ya. Banyak keberkahan dari makan sahur. Yang paling utama, keberkahan mengikuti Nabi SAW. Ya, mengikuti sunnah Nabi SAW. Rasulullah mencontohkan untuk makan sahur. Dan menganjurkan untuk makan sahur. Keberkahan yang kedua, dengan makan sahur ini, bisa menguatkan ibadah puasa yang kita lakukan di siang hari. Ya. Beda tatkala kita berpuasa dengan makan sahur dan kita berpuasa tanpa makan sahur. Ya. Kalau tanpa makan sahur, lemas, lapar, dan sebagainya. Ya. Tapi ketika makan sahur, membuat kita kuat untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, barokah yang ketiga, dengan kita makan sahur, ada kesempatan untuk beristighfar di waktu sahur. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa, di antaranya wabil ashari hum yastaghfirun. Ya. Yaitu orang-orang yang beristighfar, ya, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu sahur. Nah, barokah yang berikutnya, kalau seandainya kita belum melaksanakan qiyamul lail, belum melaksanakan witir, kita bangun di waktu sahur, ada kesempatan ya, untuk melaksanakan qiyamul lail dan juga ada kesempatan untuk melaksanakan sholat witir. Nah, dan masih banyak keberkahan-keberkahan yang lainnya. Ya, artinya barokah itu khairun katsir, kebaikan yang banyak. Ya, dalam makan sahur ada kebaikan yang banyak. Nah, keberkahan. Ya, jadi jangan sampai merasa kita kuat. Ya, ini saya kuat, nggak perlu makan sahur pun kuat. Ya, bukan itu yang kita lihat. Tapi kita lihat ittiba'an di sunnati Rasulullah SAW, mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, dalam makan sahur ada keberkahan. Nah, bahkan dalam yang lain Rasulullah mengatakan, innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tad'u. Sesungguhnya makan sahur itu keberkahan yang Allah berikan kepada kalian, janganlah kalian meninggalkannya. Nah, ini ketika seorang sahabat masuk ke rumah Nabi SAW dalam keadaan Rasulullah makan sahur. Ya, Rasulullah mengatakan kalimat tadi, sesungguhnya ini adalah keberkahan yang Allah berikan kepada kalian, maka janganlah kalian meninggalkannya. Bahkan dengan makan sahur ini salah satu pembeda antara puasanya kaum muslimin dengan puasanya ahlul kitab. Ya. Rasulullah mengatakan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab aqalatus sahur. Perbedaan antara puasa kami kaum muslimin dan puasa ahlul kitab yaitu makan sahur. Nah, syariat puasa ini ya, ada juga pada kalangan ahlul kitab. Ya. Akan tetapi yang membedakannya adalah makan sahur. Ya. Barakallahu fiikum. Dan hukum sahur, lah kita jelaskan tadi, ya, hukumnya adalah sunnah. Nah, tidak berdosa bagi yang meninggalkannya. tapi terlewatkan sesuatu yang utama. Nah, wa yatahaqqaqu as-sahur bi katsiri at-ta'ami wa qalilihi. Terwujud sahur dengan makanan yang banyak dan makanannya sedikit. Walau bi jur'ati ma, walaupun dengan seteguk air. Ini makan sahur. Nah, makanan banyak ataupun makanan sedikit atau walaupun hanya seteguk air, ini bisa dinyatakan makan sahur. Nah, waktu sahuri min muntasofil lail ila tulu'il fajri. Waktu sahur itu dari pertengahan malam sampai terbitnya fajar. Ini sebagai mengatakan waktu sahur. Nah, kenapa disebut dengan makan sahur? Dikarenakan makannya dilakukan di waktu sahur. Ya, waktu sahur di sini disebutkan antara pertengahan malam sampai terbitnya fajar. Ini waktu sahur, ashar. Waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Akan tapi waktu sahur itu yang beda-beda. Ada waktu awal, pertengahan, dan waktu akhir. Nah, dan disunahkan, ya, di waktu sahur, kita mengakhirkannya. Nah, sehingga poin yang kedua di antara mustahabat siyam, perkara yang sunahkan, ya, bagi yang berpuasa, ta'khirus sahur. Ya, mengakhirkan makan sahur. Walaupun tadi waktu sahur itu dari pertengahan malam sampai terbit fajar, tapi disunahkan untuk mengakhirkan. Ya. Jangan makan sahur jam 12 malam, misalnya. Nah, jam 1 malam. Tapi disunahkannya untuk diakhirkan makan sahur. Walaupun itu dianggap makan sahur juga kalau jam 1, jam 2, misalnya. Tapi yang afdol, dia mengakhirkan makan sahur. Nah, di hadis Zaid ibn Sabit radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Zaid ibn Sabit radhiyallahu anhu, qala tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qumna ila shalah. Kami sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami bangkit untuk menegakkan salat. Qultu, kata rawi dari Zaid ibn Sabit, kam kana qadra ma bainahuma, berapa jarak ya antara waktu sahur dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala 50 ayah, ya, dia menjawab seukuran 50 ayat. Nah, seukuran membaca 50 ayat. Nah, berapa menit itu biasa? Bisa 15 menit? Antara segitulah. Nah, seukuran 15 ayat. Ini menunjukkan Rasulullah mengakhirkan makan sahur. Walaupun boleh-boleh saja, silakan mau sahur jam 3, ya, jam 4 misalkan. Atau mungkin jam 2:30, boleh-boleh saja, silakan. Tapi yang afdol tadi, mengakhirkan makan sahur. Nah, kapan akhir waktu sahur? Nah, madhab Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad, Abu Hanifah, ya, radhiyallahu anhuma, dan juga Imam Malik dan jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in, menyebutkan diharamkan makan dan minum dan juga jima dengan terbitnya fajar. Nah, sehingga akhir waktu sahur itu, yaitu terbitnya fajar. Nah, dengan dikumandangkannya azan subuh. Ya, ini akhir waktu sahur. Nah, sebagaimana hadis Nabi SAW, kulu wasrabu hatta yu'addina ibnu ummi maktum. Ya. Makanlah dan minumlah sampai azan ibnu ummi maktum. Nah, dikatakan ketika itu Nabi SAW memiliki dua muadzin di waktu subuh. Ada Bilal, ada juga ibnu ummi maktum. Kalau Bilal, azan yang pertama. Nah, azan pertama. Ya. Ini sebelum terbit fajar shadiq. Ya. Untuk membangunkan yang apa namanya, yang belum sholat. Atau membangunkan yang hendak makan sahur. Ya. Ini dengan adan yang pertama. Bukan dengan sahur, sahur misalnya. Nah, tapi dengan adan yang pertama tadi. Ya. Nah, membangunkan yang dia belum sholat malam. Membangunkan yang hendak berpuasa. Yang adan yang pertama tadi. Jadi, adapun ketika muncul fajar shadiq, ya, yang adzan ketika itu ibnu ummi maktum. Rasulullah mengatakan, makanlah dan minumlah sampai terdengar adzan ibnu ummi maktum. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, ya, di sini, nah, tidak ada sebenarnya, ya, waktu al-imsakiyah. Nah, ya, yang mana menyebar di tengah-tengah masyarakat itu 5 menit atau kurang lebih sebelum azan subuh pada waktu imsak. Nah, ya, dengan dalih kehati-hatian. Nah, padahal Nabi SAW dan juga para sahabatnya, mereka tidak menetapkan waktu yang disebut dengan imsakiyah tersebut. Nah, ya. Wa khairul hadi hadi Rasulullah SAW. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Nabi SAW. Ya. Sehingga ketika ada pertanyaan, apakah ketika terdengar imsak boleh makan dan minum? Jawabannya boleh, tetap makan dan minum. Ya. Dikatakan batas awal puasa itu ketika terbitnya fajar. Ya, dengan dikumandangkannya azan subuh. Ya, sejak itulah mulai menahan diri. Mulai berpuasa. Sampai terbenam matahari. Nah, ada pun ketika sebutkan imsak, imsak misalnya. Diringi dengan apa bunyi sirine. Nah, masih boleh makan dan minum. Ya. Masih boleh makan dan minum. Nah, ada penasaran mereka kehati-hatian. Maka jawabannya, siapa yang lebih hati-hati terhadap syariat ini? Apakah Nabi SAW dan para sahabatnya? Ataukah kalian? Tentunya Nabi SAW dan para sahabat orang yang sangat berhati-hati terhadap syariat ini. Tapi mereka tidak menetapkan waktu imsakiyah tersebut. Nah, sehingga batasannya itu sampai terbitnya fajar dengan dikumandangkannya azan subuh. Nah, bagaimana kalau sudah mendengar azan, ya, dalam keadaan dia memegang makanan dan minuman, ya, apakah dihabiskan ataukah berhenti dari makan dan minumnya? Dalam hal ini ada hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Abu Dawud. Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u 'ala yadihi fala yad'uhu hatta hatta yuqda hajatuhu minhu. Apabila salah seorang di antara kalian mendengarkan azan, azan subuh, dalam keadaan bejana di tangannya, bejana atau gelas atau yang semisalnya, nah, maka janganlah meletakkannya sampai menunaikan hajahnya, sampai meminumnya. Nah, ya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dan juga Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Akan tapi Syekh Muqbil taraju, ya, beliau rujuk dari mensahihkan hadis ini. Setelah diteliti, ternyata ada rawi yang dhaif. Nah, sehingga beliau mendhaifkan hadis tersebut. Ya. Barakallahu fikum, sehingga. Nah, perhati-hatian ketika ada sudah simpan makanan, simpan minuman. Jangan menyengajakan. Ini mulai nih, mau ada nih, pegang nih, apa namanya, gelas satu penuh nih. Nah, ketika ada di kemenangan, tetap aja dia minum. Kenapa minum? Ini masih di tangan. Nah, alasannya seperti itu. Ya. Nah, baca yang kuat, hadis tersebut dilemahkan oleh Syekh Muqbil. Ya, beliau rujuk dari awal mensahihkan, kemudian melemahkannya. Nah, sehingga untuk kehati-hatian ketika teringat azan, sudah simpan makanan, simpan minuman, menahan diri dari makan, minum, dan juga perkara apakah yang membatalkan saum. Nah, ya. Kecuali kalau seandainya dia yakin, ya, dia bisa mengenali, bisa tahu, ya, dengan tanda-tanda masuknya fajar. Dia paham, ya, masuknya fajar. Dia lihat keluar, fajar belum muncul, masih terdengar azan. Boleh dia makan, minum. Nah, ya, kalau dia yakin ini belum terbitnya fajar, ya. Barakallahu fikum. Tapi kalau dia tidak yakin, oh ini sudah terbit atau belum? Sudah kehati-hatian ketika terdengar adzan, berhenti semuanya. Ya. Berhenti, makan, dan minum. Sekali kecuali tadi kalau dia paham dengan terbitnya fajar, terdengar adzan dia keluar misalkan, lihat. Belum terlihat fajar, dan dia tahu. Ya. Bagaimana terbitnya fajar? Ya. Kalau dia yakin demikian, masih boleh makan dan minum. Tapi kalau dia pun tidak yakin, ya, ini sudah atau apa belum, ya. Sementara ada sudah dikumandangkan di masjid-masjid. Nah, mungkin belum makan lagi. Jangan, masih kemungkinan. Sudah adzan kok, ya, tahan. Berhenti dari makan dan minum. Allahu a'lam. Yang ketiga, ta'anjilul fitri. Menyegerakan berbuka. Lihat, kalau sahur, sunnahnya mengakhirkan. Kalau berbuka, sunnahnya menyegerakan. Fayustahabu lisa'im ta'anjilul fitri. Mata tahakkaqa ghurubu syams. Disunahkan bagi yang berpuasa untuk menyegerakan berbuka puasa. Ya. Ketika yakin terbenamnya matahari. Nah, ya. Ketika yakin terbenam matahari, nah, segera berbuka puasa. Ba'an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, dari sahabat Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjal fitrah. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka puasa. Ya. Sehingga sunnah hukumnya menyegerakan berbuka puasa. Ya, bahkan dalam hal yang lain, la yazalud din dhahiran ma'ajjalun nasu fitrah. Agama ini senantiasa nampak, ya, selama manusia menyegerakan berbuka puasa. Kenapa? Li'anal Yahuda wan Nasara yuakhirun. Dikarenakan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka mengakhirkan berbuka puasa. Lihat perbedaan tadi. Dilihat dari makan sahur, puasnya Ahlul Kitab, enggak ada makan sahur. Nah, dilihat dari berbuka Ahlul Kitab, mereka mengakhirkan berbuka. Sementara kaum muslimin untuk menyelisih mereka, menyegerakan waktu berbuka. Ya. Jangan dinanti-nanti. Saya masih kuat kok, masih kuat. Ya. Bukan ukuran masih kuat atau tidak. Tapi yang menjadi patokan mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya. Terdengar adzan, langsung segera. Ya. Menyegerakan berbuka puasa. Nah. Barakallahu fikum. Allah mengatakan summa atimu siyama ila dzail. Sempurnakanlah puasa sampai malam. Malam ini dimulai dengan terbenamnya matahari. Ya, waktu maghrib. Nah. Ketika matahari terbenam, buletannya itu semuanya terbenam, ya, di sebelah barat, di ufuk barat. Maka itu waktu untuk berbuka puasa. Dan sekali lagi hendaklah kita menyegerakan untuk berbuka puasa. Nah. Yang keempat, al-iftaru ala rutubat. Rutubat. Berbuka puasa dengan rutubat, kurma-kurma yang segar, yang basah. Fa'illam yajid fatamarat. Ya, kalau tidak ada kurma-kurma yang basah, yang segar, dengan kurma-kurma yang kering. Nah, itu tamar itu kurma yang kering. Kalau rutub, kurma yang basah, yang segar. Ya, kebanyakan yang ada di kita itu kurma apa? Kurma kering, ya, jarang kurma basah. Nah, walaupun ada, biasanya mahal. Gitu ya Abu Muawiyah ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi masya Allah, ya. Nah, lebih utama, ya, berbuka dengan menggunakan kurma yang segar, ya, yang basah tadi. Nah. Kalau tidak ada, ya kurma yang kering, yang banyak di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Nah. Wa antakuna witron. Dan hendaknya witir. Ya. Dengan bilangan ganjil. Nah, makannya bisa 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang jelas, ganjil. Nah. Dan juga, makan kurma ini ada hadis yang khusus. Di antara naha Nabi SAW anil qiran. Ya, melarang, ya, untuk mengambil kurma langsung dua. Ya, kalau kita misalkan lagi makan berjamaah, nah, jangan sampai kita makan langsung dua. Ambil dua. Langsung makan. Ambil satu-satu. Ya, barakallahu fikum. Ini kurma. Sebagian istilah apakah ini khusus kurma ataukah berlaku bagi yang lain ya. Makan-makan yang lainnya. Ya. Pendapat yang kuat, wallahu alam, khusus kurma. Ya. Kalau nasi, bebas nasi. Masa satu-satu masih nasi. Ya. Nah, pendapat yang kuatnya khusus kurma. Ya. Adapun buah-buahan yang lain, ya, bebas. Nah, asal tidak menunjukkan ketamakan, keserakahan. Ya. Fa illam yajid fa ala jur'atin min ma. Kalau tidak ada, maka dengan tegukan-tegukan air. Nah, ada kurma, ya. Maka yang minimalnya tegukan air. Hikmahnya banyak. Selain mengikuti sunnah Nabi SAW, secara kesehatan pun dianjurkan untuk makan kurma ketika awal berbuka. Nah, ya. Dikatakan kandungan-kandungan zat yang ada dalam kurma tersebut, masya Allah, luar biasa. Nah, ya, bahkan ada yang menyebutkan 3 butir kurma itu setara dengan apa? 1 piring nasi. Iya. Nah, kandungannya itu. Ya, subhanallah. Ya, kalau kita lihat, ya, atau kita dengar hadis-hadis Nabi SAW, ya, nggak lebih ketika Rasulullah SAW berbuka, biasanya kurma. Sahur pun kurma. Ya, Masya Allah. Keutamaannya luar biasa. Tapi ya biasanya kalau tengah-tengah kita, ya, kalau buka ada kurma, ada bala-bala, yang paling pertama di sana bala-bala biasanya. Ya. Nah, padahal kita seperti yang tadi, kurma. Bisa kan kurma, kurmanya 1 aja. Ya. Sisanya bala-balanya bisa 10. Barakallahu fikum. Ya. Padahal tadi, kalau secara kesehatan, nah, bagus untuk kesehatan. Ya. Kurma terlebih dahulu. Sehingga kalau kita perhatikan, Masya Allah, ya, anjuran-anjuran Nabi SAW ini, nah, ternyata maslahatnya besar untuk kesehatan kita dan juga yang lainnya. Nah, li hadis Anas radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي. يعني حديثnya. رسول الله صلى الله عليه وسلم berbuka puasa dengan kurma-kurma segar, kurma basah sebelum salat. فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات. Kalau tidak ada kurma-kurma yang segar, yang basah tadi, maka dengan kurma-kurma yang kering. Nah. Rutubat ini urutan yang pertama. Nah. Sehingga jadi di kita kan harganya pun lebih utama lagi. Ya. Nah. Jauhnya beda ya. Masya Allah. Beda jauhnya. Antara apa kurma basah dengan kurma kering kalau di kita, ya. Seharga dan juga apa namanya jarang di kita jadi mahal. Fa ilam takun rotabat fa ala tamarat. Kalau tidak ada kurma-kurma segar basah, maka dengan kurma-kurma kering. Fa ilam takun hasawat min ma. Kalau tidak ada kurma, maka dengan tegukan-tegukan air. Nah, barakallahu fikum. Ini yang pertama. Ya. Yang hendaknya masuk ke tenggorokan kita, kerongkongan kita. Nah, fa'ilam yajid syai'an nawal fitra biqalbihi wa yakfihi dhalika. Kalau tidak mendapatkan apapun, cukup meniatkan berbuka dengan hatinya dan itu sudah mencukupinya. Nah, di perjalanan ini nanggung di tol misalkan, berhenti kiri kanan enggak ada apa namanya warung makan. Nah, ya. Nanti di sana ada rest area misalkan. Nah, sebentar datang waktu berbuka. Ya, cukup dia meniatkan untuk berbuka. Ya. Barakallahu fikum. Nah, dengan itu dia telah berbuka. Ya. Kalau tidak ada kurma, tidak ada air, tidak apa-apa untuk berbuka, maka niatkan dia untuk berbuka. Jadi masuk poin yang kelima, mungkin insya Allah di waktu yang akhir. Doa indal fitr. Berdoa ketika berbuka puasa. Ya, misal kita bahas nanti tentang doa Allahumma laqasumtu atau doa dahaba doma'u wabtalatul uruk dan yang lainnya insyaAllah. Apakah sahih dari Nabi SAW atau tidak? Tapi lahun alhamdulillah, kalau ada pertanyaan silakan. Puan Ustaz, apa ada ibu hamil yang sudah mendekati waktu melahirkan? Dia memilih puasa. Apakah membatalkan puasa jika dia mengalami air ketuban keluar sebelum waktunya melahirkan atau keluar darah sebelum melahirkan? Barakallahu fikum. Nah, ini berkenaan dengan darah nifas. Apakah darah yang keluar sebelum melahirkan disebut juga darah nifas? Ataukah darah nifas itu hanya darah yang keluar ketika melahirkan? Kalau sebelumnya tidak anggap nifas. Ya, pendapat yang kuat, wallahu'alam, darah yang keluar sebelum melahirkan pun, ya, kalau sifat-sifatnya seperti darah nifas dihukumi nifas. Ya, sehingga otomatis kalau yang keluarnya darah nifas tadi, ya, walaupun sebelum melahirkan, ini membatalkan puasa. Hendaklah dia berbuka. Nah, tapi kalau seandainya yang keluarnya itu air ketuban, tidak ada bercak-bercak darah sama sekali. Yang jelas hanya air ketuban. Nah, maka air ketuban tidak membatalkan puasa. Wallahu'alam. Nah, tapi ya, bagi ibu hamil, walaupun keadaannya bagaimanapun, nah, walaupun dia kuat ataupun tidak kuat tadi, nah, kalau dalam keadaan seperti ini, ya, supaya dia kuat untuk menjalani persalinannya, mungkin dianjurkan untuk berpuasa, untuk berbuka, wallahu'alam. Nah, tapi kalau dari sisi hukum, apakah batal puasa atau tidak, kalau yang keluarnya darah tadi, nah, maka bisa membatalkan puasa. Tapi kalau keluarnya air ketuban, tidak ada bercak-bercak darah, belum dihukumi nifas, sehingga tidak membatalkan puasa. Wallahu'alam. Min fadlikum Ustaz, ada seorang perempuan yang sedang haid, lalu bersih di sore hari. Besoknya dia berpuasa sampai maghrib. Ternyata malamnya setelah berbuka puasa, keluar lagi darah haid. Pertanyaan, apakah puasa yang dilakukan ketika masa bersih selama 1,5 hari tersebut sah? Barakallahu fikum. Ya, ini kadang-kadang keunikan para perempuan. Nah, ada yang haidnya lancar, ada yang tidak lancar. Ya, tapi kalau yang normal haidnya, maka lihat ya kebiasaan haidnya. Nah, lihat kebiasaan haidnya. Kalau kebiasaannya 7 hari, nah, kemudian 3 hari sudah bersih, maka jangan tergesa-gesa. Ya, jangan tergesa-gesa, nah, untuk melakukan sholat atau melakukan ibadah puasa. Nah, jangan tergesa-gesa. Sebelum mengatakan tunggu sampai sehari. Ya, dikatakan sehari itu merupakan batas. Nah, yang biasanya darah itu keluar lagi ataukah benar-benar bersih. Nah, barakallahu fikum. Ya. Tapi kalau yang memiliki kebiasaan yang tidak normal, nah, mungkin dikatakan sebab-sebab, ya, baik itu memakai KB atau lain sebagainya sehingga berpengaruh, ya, pada kebiasaan haidnya. Kadang sehari ada, sehari tidak. Ya, wallahu alam, kalau keadaan demikian, nah, dilihat tentang sifat darahnya tadi. Ya, kalau sifat darahnya, nah, menunjukkan darah haid, dihukumi haid. Ya, dan ketika dia bersih, nah, dan yakin telah bersih, nah, dia mandi, suci haid, kemudian dia sholat, ya, dan juga puasa, kalau pas waktunya, di waktu puasa. Nah, ya. Kemudian setelah sehari atau sehari semalam, kemudian lagi keluar darah haid, maka puasanya dianggap sah, insyaAllah. Ya, puasanya dianggap sah. Dan ketika keluar darah haid lagi, berarti dia tidak berpuasa lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, orang-orang yang menetapkan adanya waktu imsak kadang berdalil dengan hadis yang tadi sebutkan bahwa jarak antara sahur dan subuh ada 50 ayat. Mohon penjelasannya, Ustaz. sebagian mengartikan jarak antara selesainya sahur dengan adzan subuh. Nah, sehingga sana ada jarak 50 ayat dijadikan sebagai waktu imsak. Tapi wallahu alam, kalau kita lihat konteks hadisnya, jarak antara makan sahur Nabi dengan azan subuh. Wallahu alam. Ya, sehingga menentukan waktu-waktu yang sebutkan tadi tidak ada contohnya. Nah, ya, menentukan waktu imsakiyah ini enggak ada contohnya. Dikatakan Rasul mengatakan, "Faqul washrabu hatta yu'adina ibnu ummi maktum." Makan dan minumlah sampai azan ibnu ummi maktum. Sampai adzan subuh maksudnya. Ya. Sehingga ada waktu imsakiyah. Ya. Tapi Rasul mengatakan makan dan minum sampai adzan ibnu ummi maktum. Nah. Bahkan para ulama Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan minal bid'ah al-munkarah ma uhdisa fi hadha zaman min iqail adhan nisani qabla al-fajr binahwi sulusi sa'ah fi ramadhan wa ifla'il masabih allati ju'ilat alamat li tahrim al-aql wa syarab ala man yuridu siyam za'man mimman ahdasahu annahu lil-ihtiyat fi al-ibadah. Termasuk di antara bid'ah yang mungkarah. Kata Al-Habib Ibn Hajar. Nah, di kalangan madhab Al-Syafi'i. Ulama madhab Al-Syafi'i. Termasuk bid'ah yang mungkarah, kata beliau. Apa yang diada-adakan pada zaman ini. Ya. Dari mengumandangkan adzan yang kedua itu sebelum fajar. Ya. Adzan subuhnya sengaja sebelum fajar. Nah. Kurang lebih sepertiga ya, jam. Nah, sepertiga jam sebelum adzan di Ramadan. Adzan subuhnya diawalkan. Nah, kalau misalkan adzan subuh jam 4:30 ini sengaja. Adzan subuhnya jam 4:15 misalnya. Nah, didahulukan adzan subuhnya. Atau dengan mematikan lampu-lampu. Ya. Yang dijadikan sebagai alamat tanda haramnya makan dan minum bagi yang hendak berpuasa. Ya. Dia mengira dengan apa yang diada-adakan ini sebagai kehati-hatian dalam beribadah. Jadi maksud juga di sini imsakiyah. Ya, dengan ada bunyi itu kan, sirine itu dan sebagainya. Nah, sudah jelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, makanya termasuk di antara bid'ah ya, mungkarah. Nah, dikatakan Nabi mengatakan tadi, faqul washrabu hatta yu'adina ibnu ummi maktum. Makan dan minum sampai adzan ibnu ummi maktum. Nah. Wallahu a'lam. Ada beberapa tempat di Indonesia yang adzan di waktu yang salah, belum waktu subuh yang benar. Apa kalau kita mengetahui mereka salah dalam waktu adzan? Apa kita masih tetap boleh makan sahur? Lalu apakah boleh ikut sholat berjamaah dengan mereka? Tadi kita sebutkan, ya, masalahnya kita yakin nggak bosnya itu salah adzannya, ya. Barakallahu fiik. Kalau kita benar-benar yakin, kita tahu dengan jelas bagaimana terbitnya fajar, ya, maka silakan. Nah, makan dan minum walaupun dikumandangkan azan dengan syarat tadi, ya, dengan syarat. Nah, bosnya orang ini nih yang muazin ini dia azannya mendahulukannya, ya, sebelum waktu subuh sudah azan. Nah, barakallahu fikum. Dan kita tahu, oh ini belum terbit fajar. Silakan saja. Tapi kalau dalam keadaan kita pun tidak tahu apakah muadzin ini mendahulukan adanya atau mengakhirkannya, ya. Dan kita pun tidak tahu bagaimana sih terbit fajar, apalagi di tengah-tengah perumahan yang kadang-kadang enggak jelas, ya, antara terbit fajar dengan banyaknya lampu-lampu yang sekarang ini. Nah, Sehingga untuk kehati-hatian, ketika dengar adzan, sudah dia berhenti makan dan minum. Barakallahu fikum. Ya. Supaya tidak dituduh oleh yang lainnya, wah ini orang, misalkan, adzan tetap aja makan dan minum atau sebagainya. Nah, atau oh, orang ini tidak sholat berjamaah, ini jarang sholat berjamaah. Ya. Sehingga tadi, kalau kita pun sama-sama gak yakin, nah, sudah ikuti ada adzan yang ada di tempatnya. Wallahu a'lam. Ustaz mau bertanya, jika berbuka puasa ada takjil dan makanan berat. Ini membedakan ada takjil dan makanan berat. Ya, apa artinya takjil? Menyegerakan berbuka puasa. Nah, ini makna takjil. Ya. Cuman masyhur di tengah-tengah kita itu, kalau takjil itu hanya apa? Ada takjil dan makanan berat. Nah, padahal kalau makna takjil sebenarnya itu menyegerakan berbuka puasa. Nah, menyegerakan berbuka puasa. Nah, tapi kadang-kadang kita buat istilah baru. Nah, udah makan belum? Belum, baru takjil. Nah, baru juga makan. Kalau begitu. Nah, jelas tadi kalau ada makanan berat dan takjil, apakah boleh langsung makan makanan berat atau takjil saja? Sholat lalu makan makanan berat. Barakallahu fikum. Ya. Pada asalnya, nah, ida hadara tu'am, apabila makanan sudah dihidangkan, nah, maka boleh kita untuk mendahulukan makanan. Ya. Boleh untuk mendahulukan makanan. Nah, baik makanan yang sifatnya ringan ataupun makanan yang sifatnya berat. Ya. Boleh untuk mendahulukan makanan. Bahkan termasuk ini di antara udzur untuk tidak sholat berjamaah. Tapi kalau seandainya dijadikan sebagai sesuatu yang terus-menerus dan kebiasaan, sehingga setiap maghrib terus terlewat sholat berjamaah, ini yang kurang baik. Ya, bahkan dinasihatkan oleh para ulama kita. Nah, tidak membiasakan seperti itu. Ya, dan alasan ini sudah dihidangkan makanan nih. Nah, kemudian meninggalkan sholat berjamaah. Ya. Saya secukupnya dia. Hanya untuk menyegerakan berbuka puasa. Nah, mungkin kurma atau yang lainnya. Setelah itu, dia pergi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Barakallahu fikum. Setelah itu, bisa dia makan berat. Atau semisalnya. Nah, jadi jangan jadikan kebiasaan dengan dalih tadi. Sudah dihidangkan makanan. Selama sebulan penuh, dia gak pernah sholat berjamaah. Sudah maghrib misalnya. Alasannya, ini sudah dihidangkan makanan. Misalnya. Ini suatu kesalahan. Ya. Tapi kalau sekali tadi, ya mungkin awal-awal dan sebagainya. Nah, tidak mengapa. Dikatakan tadi pada asalnya termasuk udzur ketika dihidangkan makanan. Tapi ketika di bulan Ramadan, jangan dibiasakan menjadi kebiasaan yang terus-menerus meninggalkan sholat berjamaah maghrib dengan alasan seperti tadi. Wallahu a'lam. Taib natafi'ilah huna. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanallah. Bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.